Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.